Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang berada di Masjid Al-Muhajirin wal Ansar maupun seluruh yang menghadiri acara ini melalui live streaming di beberapa pondok pesantren di Sumpiu maupun di tempat yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menugerahkan kepada kita semua al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, wal-amal as-salih, dan amalan yang salih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan dari yang terbaik serta melaksanakan yang terindah darinya. Dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, di kuliah hari Sabtu, kuliah Mafatih Al-Ilm, kita akan melanjutkan rangkaian pembahasan kita dari kitab-kitab yang akan dikaji di program ini. Dan di hari ini insyaallah taala kita akan memasuki kitab yang ketiga dari rangkaian kitab-kitab program Mafatih Al-Ilm, kunci-kunci ilmu di dalam kuliah kita ini. Kitab yang ketiga ini hingga kitab yang ke-12 semuanya terkait dengan pembahasan akidah. Ada 10 buku dari pembahasan buku-buku akidah yang insyaallah taala kita akan kaji nanti. Ini kitab Al-Qawaid Al-Arba, 4 kaidah penting dalam bertauhid. Kemudian ada kitab Makna La Ilaha Illallah. Kemudian setelahnya kita akan mengkaji Makna At-Taghut. Kemudian setelahnya kita akan mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid. Kemudian yang kelima kita akan mengkaji Al-Usul As-Sittah, 6 kaidah pokok. Setelah itu kitab berikutnya kita akan mengkaji kitab Thalathatul Usul, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian setelahnya ada kitab Tauhid, lalu kita akan mengkaji Nawakidul Islam, kemudian Kashfus Syubuhat, dan yang terakhir Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ini 9 kitab, semuanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di pembahasan akidah. Dan sebelumnya kita telah mengkaji kitab Fadlul Islam juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan buku-buku yang beliau tulis, buku-buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, kebanyakannya adalah buku yang subhanallah sangat mencocoki kondisi dan keadaan kebanyakan dari kaum muslimin di saat ini. Beliau menyaring dan memberikan intisari dari ilmu para as-salaf rahimahumullahu taala, beliau tuangkan di dalam buku-buku tersebut. Iya. Dan karya-karya tulis beliau hingga hari ini masih terjaga, masih dibahas, sebab dari masa beliau rahimahullahu taala beliau memiliki banyak murid. Kemudian juga sebagian karya tulis beliau memang diwajibkan oleh pemerintah agar supaya masyarakat mempelajarinya. Hingga hari ini buku-buku ini masih terwarisi dan terjaga. Seluruh karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu saya riwayatkan melalui jalur Syekhun Al-Mu'ammar Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan juga melalui jalur Syekhun Al-Mu'ammar Yahya Al-Mudarris. Keduanya meriwayatkan dari Abdul Haq ibn Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah bin Salim Al-Baghdadi, dari Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dari kakek beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, ini mungkin jalur yang paling pendek dari riwayat menuju kepada beliau di masa ini. Ada jalur-jalur yang lain, tapi mungkin cukup dari riwayat yang saya sebutkan tadi. Kitab yang kita akan kaji di pagi hari ini, kita akan memulai dengan kitab Al-Qawaid Al-Arba. Bisa dibaca Al-Qawaid Al-Arba tanpa ta' marbutah, dan bisa dibaca juga dengan Al-Qawaid Al-Arba'ah. Al-Qawaid Al-Arba'ah pakai ta' marbutah. Iya, dua-duanya boleh. Mengenal empat kaidah penting dalam beragama di halaman 5. Baik. Empat kaidah penting ini ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala untuk memberikan gambaran kepada setiap orang yang membacanya tentang bagaimana hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kesyirikan di masa di kalangan kaum musyrikin yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita bisa membedakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa dan agama kaum musyrikin itu apa. Maka dengan ini akan tampak jelas apa yang dimaksud dengan tauhid. Maka ini empat kaidah pokok sangat berharga sekali terkait dengan pembahasan ini. Baik, kita akan memulai dari awal kitab di halaman 6. Biasanya ada judul-judul di setiap pembahasan. Judul-judul itu asalnya dari saya. Ucapan penulis berada di tengah. Ada bahasa Arabnya, itu matan. Matan atau buku dari si penulis. Terus ada terjemahannya di bawah. Kemudian ada al-masail. Al-Masail ada bahasa Arab dan ada terjemahannya. Al-Masail ini dari saya untuk memudahkan kita semua memahami fokus pembahasan yang akan kita kaji dari uraian penulis rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Baik. Beliau memulai dengan doa yang agung. Setelah beliau awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini etika para penulis di dalam menulis buku-buku. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mereka di dalam hal tersebut mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah. Surah apa itu? Surah Taubah. Iya. Dan dikatakan bahwa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di surah Taubah, karena dia punya keterkaitan dengan surah sebelumnya, surah Al-Anfal. Baik. Bismillahi, ada ba di sini yang menunjukkan mana al-isti'anah. Seorang membacanya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Iya. Dan ada sebagian ulama yang menafsirkan ba dengan mana musahabah. Maksudnya dia membaca dengan menyertakan bersamanya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi di atas makna yang pertama, itu yang diucapkan oleh kebanyakan ulama ahli sunnah. Dan kadang sebagian ahlul bid'ah, dia tidak memakai makna ba bermakna isti'anah, karena ada maksud-maksud tertentu di dalam menutupi bid'ahnya. Misalnya orang-orang Asy'ariyah di sini, mereka tidak memakai kata ba bermakna isti'anah, mereka pakai makna musahabah. Dan ini ditakrir oleh Az-Zamakhsyari di sebagian tempat, orang-orang Mu'tazilah ya. Karena mereka kalau menetapkan ba bermakna isti'anah, maka itu artinya dia menyelisih keyakinan mereka di pembahasan takdir. Karena itu mereka katakan bahwa ba bermakna musahabah. Iya. Dan ini dari penyimpangan ahlul bidah di pembahasan ini. Baik. Ada uraian lain terkait dengan hal ini, insyaallah taala akan datang nanti di pembahasan al-aqidah al-wasithiyah. Hanya saja ingin saya ingatkan bahwa bidah itu berbahaya. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin di kitab Fadlul Islam, dan ahlul bidah itu dia bisa memasukkan racun-racunnya sampai di pembahasan bahasa. Ya, misalnya membahas Bismillahirrahmanirrahim, dia bawakan i'rabnya, cara bahasa. Tapi dia masukkan bid'ahnya di situ. Dimasukkan bid'ahnya, hanya dikenal, bisa dikeluarkan, bisa diketahui oleh orang-orang yang mengenal sunnah saja. Ya. Jadi bismillahi dengan nama Allah. Al-isim disandarkan kepada nama Allah. Mufrad disandarkan kepada ma'rifah. Itu di dalam kaidah bahasa dan kaidah usulnya memberikan ifadatul umum, bermakna umum. Artinya seakan-akan dia menyebut seluruh nama Allah. Seakan-akan dia menyebut seluruh nama Allah. Iya. Baik. Jadi ini bedanya ya antara orang yang belajar dengan tidak belajar. Kalau dia tidak belajar, dia cuma baca terjemahan saja, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dia belajar, dia paham bahwa ketika menyebut bismillahi, itu seakan-akan dia menghadirkan seluruh asma'ul husna di dalam pembacaannya tersebut. Bismillahi dengan nama Allah. Allah artinya al-ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepadanya. Ar-Rahmanir Rahim, dua nama dari Asmaul Husna, dari sifat Ar-Rahmah. Dari sifat Ar-Rahmah. Jadi Ar-Rahman dari kata Ar-Rahmah, Ar-Rahim dari katanya Ar-Rahmah juga. Tapi bedanya ada dua. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama, Ar-Rahman itu kandungan rahmat padanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena itu sebagian dari sahabat mengatakan Ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmat dunia dan akhirat. Dan Ar-Rahim itu rahmat akhirat. Baik. Ar-Rahman ini dia lebih luas cakupannya, dia mencakup seluruh jenis rahmat. Sehingga masuk di dalam mereka yang dirahmati, mukmin, kafir, jin, manusia, laki-laki, perempuan, seluruh makhluk. Iya. Seluruh dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini tertimpa oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rahim ini rahmat khusus untuk orang yang beriman. Rahmat khusus untuk orang yang beriman. Baik. Jadi ini dari perbedaan dari sisi keluasan makna. Dan perbedaan dari sisi keluasan makna ini itu didukung di dalam kaidah bahasa Arab. Karena Ar-Rahman kan ada berapa huruf di situ? Ar-Rahman, alif lam 2. Rahman ada 5. Berarti 7 huruf. Ar-Rahim alif lam 2. Rahim 4. Berarti 6 huruf. Rahman 7 huruf, Ar-Rahman 7 huruf, Ar-Rahim 6 huruf. Lebih banyak mana hurufnya? Ar-Rahman. Kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kata itu menunjukkan tambahan pada makna. Menunjukkan tambahan pada makna. Karena itu makna rahmat pada nama Ar-Rahman lebih luas. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu terkait dengan sifat dat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sifat dat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim ini terkait dengan sifat fi'il. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki, memilih siapa yang Dia rahmati. Baik, itu dua perbedaan dari dua nama yang agung ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini nanti insyaallah taala kita akan bahas lagi nanti di pembahasan al-aqidah al-wasithiyah. Karena di situ akan berlalu bersama kita sejumlah pembahasan terkait dengan Asmaul Husna. Terkait dengan Asmaul Husna kita akan kaji pada tempatnya. Iya. Di tingkat kedua dari program kuliah ini itu nanti ada buku khusus kita akan kaji seputar Asmaul Husna. Baik. Jadi selesai tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan doa. Kata beliau rahimahullahu taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah yang mulia, Rabb arsy yang agung. Iya. Baik, di sini saya poinkan 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-bada'atu bid-du'a wa hirsul muallif wa hirsul muallif ala khairil ummah. Permulaan dengan doa dan semangat penulis untuk kebaikan umat. Iya. Ini dari keindahan akhlak penulis rahimahullahu taala. Beliau membuka buku beliau, kajian beliau dengan mendoakan siapa yang membaca buku ini. Iya. Dan ini kebiasaan penulis di seluruh karya tulis beliau. Seluruh karya tulis beliau rahimahullahu taala. Iya. Dan ini menunjukkan semangat beliau untuk kebaikan umat. Dan telah syah dari sebagian hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di awal berjumpa dengan sahabat atau kadang di sebagian majlis beliau berdoa dengan sebagian doa untuk para sahabatnya. Maka inilah yang berjalan di tengah para ulama, kadang di awal majlis mereka mendoakan untuk siapa yang hadir dengan doa-doa yang baik dan yang mencocoki kondisi dan keadaan mereka. Iya. Dan ini juga menunjukkan semangat penulis rahimahullahu taala untuk kebaikan dari umat ini. Sebab ciri seorang guru itu, ciri seorang guru yang baik, dia tampak darinya, tampak dari perbuatannya, dari ucapannya dan tulisannya, hal yang menunjukkan semangatnya terhadap kebaikan umat. Dia punya hirs di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak putus-putus di dalam mengharapkan manusia mendapat hidayah. Pamannya Abu Talib terus beliau dakwahi, didoakan oleh Nabi. Demikian pula dari mereka yang menyimpang, tetap saja Nabi bersemangat kepadanya. Ya, sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim seorang utusan kepada salah seorang dari pemuka orang kafir. Maka begitu utusan Nabi sampai kepadanya, orang kafir ini berkata, "Itu rob yang kamu ibadahi terbuat dari apa?" "Terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga." Ya. Ini malah mengolok-olok. Ya, bukannya dia berkata menolak misalnya, ini justru dia berbuat perbuatan lebih parah daripada itu, mengolok-olok. Maka utusan kembali kepada Nabi melaporkan jawaban kafir ini. Maka Nabi berkata kepadanya, "Kamu kembali lagi kepada orang itu. Dakwai lagi." Kembali lagi utusan untuk kedua kalinya, sama jawabannya. Balik lagi. Kembali lagi yang ketiga kali. Ya, sama jawabannya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan petir yang membakar orang ini. Ya, dan ini hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsir ayat di surah Ar-Ra'd. Di tafsir ayat di surah Ar-Ra'd. Dan hadis ini dihasankan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Jadi maksud saya, beliau itu punya semangat besar terhadap orang-orang mendapat hidayah. Sampai suatu hari disampaikan kepada beliau tentang kabilah Daus yang keluar dari ketaatan, yang membangkang kepada Nabi. Maka Nabi mendoakan, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka sebagai orang-orang yang mendapat hidayah. Maka satu kabilah mereka masuk Islam dan mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum muslimin. Jadi hirs, semangat itu ciri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri beliau ini harusnya diwarisi oleh orang-orang yang menyandang ilmunya, orang-orang yang menyambung dari syariatnya. Karena Allah telah berfirman tentang rasulnya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, sangat berat baginya kalian itu menentang, dan dia itu sangat semangat kalian mendapat hidayah. Dan beliau ini adalah orang yang sangat merahmati dan sangat menyayangi kaum mukminin. Baik. Selesai pembahasan yang pertama terkait dengan memulai dengan doa dan semangat penulis untuk kebaikan umat. Maka beliau doakan siapa yang membaca kitab ini, "As'alullahal karima rabbal arshil azim." Saya bermohon kepada Allah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Rabbal arsh, Rabb arsh, Rabb pemilik arsh yang agung. Al-Azim bisa dibaca Al-Azimi, bisa juga dibaca Al-Azima. Kalau dibaca Al-Azimi berarti dia sifat untuk Al-Arsh, sifat untuk Al-Arsh. Kalau dia dibaca Al-Azima, maka dia penyebutan nama tersendiri, penyebutan nama tersendiri. Ya, jadi kalau dibaca Al-Azimi berarti penulis bertawassul dengan tiga dari Asmaul Husna. Kalau dibaca Al-Azima berarti penulis bertawassul dengan empat dari Asmaul Husna. Ada empat nama di sini. Ya, beliau memohon kepada Allah dan menyebut dari Asmaul Husna. Karena etika di dalam doa, seorang itu berdoa dengan menyebut dari apa? Dari asma'ul husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang maha husna, maha baik. Berdoalah kalian dengannya. Berdoalah kalian dengannya, beribadah kalian dengannya. Berdoa, beribadah, memohonlah dengan menyebut dari asma'ul husna. Karena itu salah satu sebab dikabulkannya doa, sebab dikabulkannya doa yang membuat doa ini lebih didengarkan, lebih mudah untuk dikabulkan, apabila ketika dia berdoa dia menyebut dari apa? Asma'ul husna yang mencocoki doa yang dia panjatkan, doa yang dia memohon padanya. Nah, disinilah terdapat keindahan posisi orang-orang yang berdoa. Posisi orang-orang yang berdoa. Iya. Ada misalnya sebagian dari ulama yang memohon supaya diberi kepahaman dalam ilmu, diberi ketajaman di dalam memahami. Dia berdoa apa? Dia berdoa, "Ya Allah, ya mufahhima Ibrahim, ya mulhima Ibrahim, wa mufahhima Sulaiman, fahhimni, alimni." Ya Allah yang memberi ilham kepada Nabi Ibrahim, memberi pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan ilmu kepada aku, ajari saya dan pahamkan saya. Ini dia sebut dari apa namanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengajari Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, agar supaya dia diberi pemahaman. Dia diberi pemahaman, maka dia boleh menyebut dari asmaul husna, dari sifat-sifat Allah, keagungan dan kebesaran Allah di dalam permohonan dan doanya. Nah, ini salah satu dari sebab dikabulkannya doa. Salah satu dari sebab dikabulkannya doa. Baik. Dan sebab dikabulkannya doa itu banyak. Sebab dikabulkannya doa itu banyak. Iya. Kita nanti akan bahas itu. Ada satu materi kita di kajian ini, namanya Mambumah Al-Adab, karya Ibn Abdul Qawi. Di sini ada pembahasan tentang etika doa. Tapi secara umum, kalau mau tahu etika di dalam berdoa, ada tiga bait syair yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Syurutud du'ail mustajabi lana asyurun biha basyirid da'i biiflahi salatun taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi wa alla yud'a bima'siyatin baik wahil lukutin wa alla yud'a bima'siyatin wasmun yunasibu makrunun biilhahi." Ini tiga bait syair mengumpulkan 10 syarat doa mustajabah. Doa mustajabah ada 10 syaratnya. Yang pertama, dia bertahara, suci hatinya. Dia sucikan hatinya dari kesyirikan, dari riya, dan dia sucikan badannya dengan berwudu. Kemudian salat, dia dahului doanya dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Kemudian dia berdoa dalam keadaan menyesal, bertobat. Yang ketiga, dia berdoa di waktu yang mustajabah, ada waktu-waktu mustajabah. Yang kelima, dia berdoa disertai dengan khusyuk. Yang keenam, dia berdoa dengan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu ada tiga hal. Yang pertama, dia berbaik sangka bahwa doanya akan dikabulkan. Yang kedua, dia berbaik sangka kalau doanya tidak diberikan sekarang, Allah ganti untuk dia yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dan yang ketiga, dia berbaik sangka bahwa doanya pasti akan diberikan di akhirat, diberikan pahalanya di akhirat. Baik, 6, berbaik sangka. Yang ketujuh, halal makanannya, dia tidak makan dari hal yang diharamkan. Yang kedelapan, dia doa bukan doa maksiat. Yang kesembilan, dia menyebut dari asma'ul husna yang mencocoki doanya. Ini yang kita bahas di sini. Dan yang kesepuluh, dia berdoa dengan penuh ilhah, penuh harapan, penuh permohonan, penuh permintaan. Ini 10 syarat dari syarat doa mustajabah secara global seperti itu. Baik, kemudian pembahasan yang kedua, as-su'alu bil asma'il husna. Allah al-Karim, Rabbul Arshil Azim. Permohonan dengan nama-nama Allah yang maha husna. Nama Allah, nama Al-Karim, nama Rabb Al-Arsh Al-Azim. Ya, Al-Karim, Allah sudah kita terangkan ya, maknanya. Al-Ma'bud, apa tadi nama Allah artinya? Al-Ma'bud, mahabbatan, wa ta'ziman, wa ijlalan. Baik, Al-Karim, Al-Karim adalah yang maha luas pemberiannya, yang tidak pernah menahan. Apa saja yang diminta, dia berikan. Al-Karim. Baik. Rabb al-Arshil Azim. Rabb Arsh. Ya. Rabb ini dari nama Rububiyah. Artinya Ar-Rabb. Ya. Yang menterbiah makhluknya dengan segala nikmat. Yang memenuhi apa yang mereka perlukan. Nah. Dari Asmaul Husna itu, yang paling luas cakupannya, itu ada tiga nama. Nama Allah, nama Ar-Rahman, dan nama Ar-Rabb. Ini tiga nama dari Asmaul Husna yang kata para ulama, seluruh kandungan Asmaul Husna yang lain itu kembali kepada tiga nama ini. Nama Allah, nama Ar-Rahman, dan nama Ar-Rabb. Karena itu di kebanyakan doa disebut dengan apa? Tiga nama ini. Dalam Al-Qur'an itu kebanyakan doa Allahumma atau Rabbi. Ini Rabbana. Ini semuanya penyebutan dengan nama-nama dari Asmaul Husna yang agung. Rabb al-Arsh, pemilik Arsh. Al-Arsh itu artinya singgasana. Iya. Sebab Al-Arsh itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan kita uraikan nanti tentang kaifiat atau tentang bagaimana arsy itu di dalam penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan kaji insyaallah taala di pembahasan al-aqidah al-wasithiyah. Baik. Pemilik Rabb, pemilik arsy yang azim, yang agung. Jadi beliau menyebut tiga nama di sini. Kalau kita baca al-azim berarti empat nama. Al-azim artinya yang maha agung, maha besar. Iya. Beliau menyebut dari empat Asmaul Husna atau tiga dari Asmaul Husna untuk memohon apa? Untuk memohonkan tiga perkara. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Semoga Allah memberikan kepada engkau walayah, perlindungan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan agar engkau diberkahi, dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Kemudian yang ketiga, wa ayyaja'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Fainah ulai as-salat unwanus sa'adah. Dan yang ketiga, serta agar engkau dijadikan sebagai orang yang apabila diberi ia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila berbuat dosa dia memohon ampun. Sesungguhnya tiga perkara ini itu lambang kebahagiaan. Baik. Jadi pembahasan yang ketiga, salatu da'wat jami'ah yahtaju ilaiha kullu muwahhid. Tiga doa bercakupan luas yang diperlukan oleh setiap orang yang bertauhid. Jadi subhanallah, penulis ini seakan-akan beliau melihat kepada kondisi orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, orang yang bertauhid itu selalu perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memerlukan bantuan dari Allah. Karena itu dia tidak terlepas dari itu. Karenanya di pokok kandungan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Disebut dari memohon pertolongan. Sebab orang yang bertauhid itu tidak terlepas dari isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau melihat kepada orang yang bertauhid ini, ini perlu kepada tiga hal orang yang bertauhid. Yang pertama, seorang yang bertauhid itu perlu untuk diberi walayah oleh Allah. Diberi walayah, diberi perlindungan, diberi dari kekuatan, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid itu dia perlu dijadikan sebagai orang yang berberkah. Orang yang berberkah dimanapun dia berada. Dia menjadi keberkahan bagi manusia dimanapun dia berada. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang bertauhid itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Kadang dia dapat nikmat, kadang dia tertimpa ujian dan cobaan, dan kadang dia jatuh di dalam dosa. Pada tiga keadaan ini, maka penulis mendoakan semoga orang yang bertauhid diberi tiga kondisi penghambaan yang paling sempurna di tiga keadaan ini. Diberi kesyukuran, kesabaran, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga doa dari penulis, ya, rahimahullahu taala. Beliau pilih doa ini karena memang orang-orang yang bertauhid itu perlu kepada tiga hal ini. Perlu kepada tiga perkara ini agar supaya dia menjadi orang yang membawa kebaikan bagi manusia pada segala keadaannya. Kita lihat doa yang pertama, ya, dari tiga doa ini. Doa yang pertama ini yang saya poinkan di pembahasan yang keempat. Walayatullahi lil abdi wa ahammiyatuha. Walaya Allah kepada hamba dan pentingnya. Ya, perhatikan saya baca apa tadi? Walayah. Bukan dibaca wilayah. Beda antara wa di fathah dengan wi di kasrah. Kalau di kasrah wi itu wilayah tempat namanya, wilayah kekuasaan, wilayah itu ya, sudah bahasa Indonesia ya, wilayah. Kalau wa fathah itu kewalian. Kewalian. Jelas ya? Kalau wali itu dikatakan orang yang dapat walayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka bacanya walayah, bukan wilayah. Baik. Ini yang seperti ini untuk seorang penuntut ilmu penting, ya, dia membaca, ya, dia ada bobot terhadap kalimat-kalimat. Ya, kita itu di dalam belajar pada kalimat-kalimat terkait dengan ilmu apa saja itu diperhatikan harokatnya, cara bacanya, ya, untuk kalimat tersebut di semua pembahasan, apalagi terkait dengan nas yang dihafal Al-Quran misalnya, itu terkait dengan harokat, harus dipastikan tentang harokatnya. Ya, kalau ada perbedaan qiraat, nah itu didalami. Sama dengan hadits. Hadits itu diberikan perhatian sama dengan Al-Quran dari sisi mengharokatinya. Sama kita membaca buku-buku dari ilmu. Iya. Buku-buku dari ilmu. Ini kalimat dibaca apa? Di fathah, di kasrah, di domba. Nah, itu semuanya ada timbangan-timbangannya, ada aturan-aturannya. Jadi kalau misalnya kita baca nama seorang rawi, misalnya sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an, bisa di fathah Sam'an, bisa di kasrah Sim'an, bisa. Iya. Karena memang di buku-buku rawi diterangkan dua harakat. Itu diperiksa, ada buku untuk memeriksa itu. Ada buku-buku rawi secara umum, ada buku rawi khusus. Misalnya kita bahas tentang apa namanya buku-buku tentang al-mutasyabih atau tentang al-muhmal, itu ada di situ diterangkan tentang harokatnya. Ya, karena itu membaca kalimat saya itu ditimbang, ditimbang. Karena itu kedalaman seorang di dalam berucap berkata itu di kalangan ahlul ilm ada timbangannya. Iya, ada timbangannya. Maka siapa yang berucap, siapa yang menulis, itu artinya dia sudah kedepankan pengetahuannya. Iya. Dia sudah kedepankan pengetahuannya. Maka dari pengetahuan yang sudah dikedepankan ini, orang-orang bisa menilai tingkat dari keilmuannya. Bisa menilai kekuatan dari apa? Pemahamannya. Nah, itulah makanya orang-orang yang berilmu itu di dalam memandang manusia, mereka punya pandangan berbeda dengan yang lain. Karena mereka punya dari pengetahuan dan ilmu, sehingga bisa menilai hal-hal yang kadang tidak dinilai oleh manusia. Baik, jadi ini sekedar peringatan saja di awal-awal kali belajar, seperti itu biasanya. Kita dari awal itu dididik untuk terbiasa detail dalam kalimat-kalimat, dalam mengharokati, agar supaya itu muncul kebiasaan. Baik, jadi ada tiga doa ya. Doa yang pertama, agar supaya seorang itu diberi walayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, diberikan walayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walayah itu, kewalian itu, sudah diterangkan bobitnya di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak ada rasa takut. Siapa wali-wali Allah ini? Diterangkan pada kelanjutan ayat. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang merupakan wali Allah adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Iya. Itulah yang dikatakan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali itu bukan dengan gaya berpakaiannya. Oh, ini pakai jubah, imamahnya 7 lapis. Nah, ini wali Allah. Ya, bukan dengan pakaian, bukan dengan penampilan, bukan dengan garis nasab. Iya. Ini keturunan Nabi, selain keturunan Nabi bukan wali. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Bahkan dia keturunan Nabi pun, kalau tidak mengikuti jalan Nabi, maka dia tidak dianggap. Tidak dianggap. Iya. Nabi Nuh alaihi salam, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Maka Allah menegur Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik. Anakmu itu bukan dari keluargamu. Dinafikan, bukan dari keluargamu. Karena itu hubungan nasab itu bermanfaat nanti kalau dia beriman dan apa? Bertakwa. Beriman dan bertakwa. Adapun di dalam kehidupannya dia jauh dari keimanan, berbuat kesyirikan, ya, atau jauh dari ketakwaan dengan dia berbuat berbagai bid'ah dan khurafat, maka ini dia disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi seorang hamba perlu kepada walayah, perlu kepada walayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungannya. Iya. Dan dasar kewalian itu, walayah dari Allah adalah keimanan dan ketakwaan. Ini dasar yang menyebabkan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di walayah tersebut. Itu timbangan dasar di dalam hal ini, ayat di surah Yunus tadi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Baik, itu di surah Yunus ayat 62 hingga 63. Iya. Dan walayah ini itu selalu dimohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta kepadanya. Dan pokok memperbaikinya adalah dengan keimanan, dengan tauhid. Iya, dengan tauhid. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya, wali orang yang beriman. Disebutkan sifat keimanan. Sifat keimanan. Maka semakin seorang itu memperbaiki dari keimanannya, maka semakin dia mendekati makna kewalian. Makna kewalian. Iya. Baik. Dan ini sekarang di, kalau kita di Indonesia ini, kalau disebut wali, ya, biasanya orang identiknya wali itu ada karomanya. Kan begitu? Ya, kalau dia wali, wah ini bisa sholat di atas air. Ya. Dia bisa sholat 5 waktu di Mekah tiap hari, pulang pergi. Ya. Nah, ini kan yang kadang beredar di tengah apa? Masyarakat. Ya, dan ini hal yang keliru, pemahaman yang keliru. Wali itu tidak mesti dia memiliki apa? Karoma. Ya, sebab karoma itu hal-hal yang di luar kebiasaan yang muncul pada seseorang itu datang kepadanya, mungkin di kondisi dia memerlukannya, di kondisi dia memerlukannya. Iya. Karena itu kalau dilihat misalnya pada karamah yang terjadi pada Umar bin Khattab, itu lebih banyak daripada yang terjadi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bersama dengan itu seluruh umat Islam sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada siapa? Umar bin Khattab. Iya. Karena itu bukan jadi ukuran wali itu dia punya apa? Punya dari sesuatu yang aneh-aneh begitu. Di luar dari kebiasaan. Kalau bahasa ininya khariqul adah, dia keluar dari kebiasaan. Iya, keluar dari kebiasaan. Dan kewalian ukurannya itu tadi kepada tauhid dan kepada mutabaah. Kesesuaiannya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba." Surah Al-Kahfi ya, ayat 44. Di sanalah perwalian dari Allah yang maha hak. Maksudnya di sana di kondisi itu, itulah pertolongan Allah yang maha benar. Iya, dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi pahala dan sebaik-baik yang memberikan bantuan. Baik, yang kelima, pembahasan yang kelima. Al-Muwahhid mubarakun aina makan. Orang yang bertauhid berberkah dimanapun dia berada. Iya. Kata penulis rahimahullah, wa ayyaja'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Iya. Ini doa yang penting. Sebab seorang muslim itu, seorang mukmin itu memang dijadikan oleh Allah sebagai sosok yang berberkah. Sosok yang berberkah. Keberkahannya itu dalam banyak sisi, dalam banyak hal. Karena itu diberi contoh oleh Nabi, perumpamaan seorang mukmin itu bagikan nakhlah, pohon kurma. Bagaimana pohon kurma itu? Ini ada hadisnya ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan berbagai riwayatnya. Ya, dan hadis ini bagus untuk dipelajari. Sebab para ulama mengkaji hadis ini. Bagaimana diperumpamakan seorang mukmin seperti apa? Pohon kurma. Pohon kurma itu seluruh bagian dari pohon kurma bisa dimanfaatkan. Tidak ada yang ditelantarkan. Itulah seorang mukmin. Iya. Pohon kurma itu semakin tua, maka dia semakin kuat. Semakin banyak manfaatnya. Seorang mukmin juga seperti itu. Semakin dia bertambah umur, maka dia semakin baik amalannya. Semakin baik amalannya. Iya. Dan banyak sekali sisi kesamaan antara mukmin dan pohon kurma yang semuanya menunjukkan besarnya keberkahan orang-orang yang beriman itu. Iya. Karena itulah seorang selalu memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai orang yang berberkah. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun dia berada. Iya. Di surah Maryam ayat 31 di situ ada ucapan Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan saya telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata Mujahid bin Jabir dalam menafsirkan ayat, berberkah dimanapun dia berada, apa artinya? Kata Mujahid, mualliman lil khair. Dia mengajarkan ilmu tentang kebaikan dimanapun dia berada. Iya. Jadi kalau seorang ingin berberkah dimanapun dia berada, ya, seperti yang dikatakan oleh Mujahid ini, dia menjadi orang yang mengajarkan ilmu dimanapun dia berada. Iya. Dimanapun ada bumi yang dia pijak, ada langit yang meneduhi. Orang yang memiliki ilmu itu bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia. Dia bisa mengajari orang, bisa mengajak manusia kepada kebaikan, bisa membimbing kepada jalan yang lurus. Banyak hal yang bisa dia lakukan. Ini keberkahan. Iya. Kata apa Ibn Abi Rabah menafsirkan ayat wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, saya dijadikan orang yang berberkah di mana pun saya berada. Kata Atha, kata beliau, ad'u ila Allahi wa ila tauhidihi wa ibadatihi. Saya berdakwah kepada Allah dan berdakwah kepada tauhid dan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Atha, orang yang berberkah itu dimanapun dia berada, kalau dia selalu dimanapun dia berada, dia berdakwah. Dimanapun dia berada, dia mengajak manusia untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri keberkahan. Karena itu bisa dipahami di sini, kenapa penulis mendoakan orang yang membaca risalah ini dijadikan berberkah oleh manusia dimanapun dia berada. Sebab beliau menginginkan orang-orang yang bertauhid itu dengan tauhid yang dia kenal, tauhid yang dia pelajari, dia itu menjadi berkah bagi manusia. Keberadaan seorang yang bertauhid di tengah umat, inilah yang membawa kebaikan, menjadi sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Karena musibah dan malapetaka itu turun di tengah banyaknya kerusakan, di kondisi orang-orang kebanyakannya jauh dari tauhid. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan kenapa orang-orang Quraisy tidak dibinasakan, padahal mereka ini menyakiti Nabi Muhammad dan para sahabat. Kenapa mereka tidak ditumpahkan musibah di Mekah? Iya. Kan disebut dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau Nabi Muhammad di tengah mereka. Adanya Nabi Muhammad di situ. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan para sahabat itu masih beristighfar. Orang-orang baik masih ada, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di tengah manusia kurang dari orang yang bertauhid, inilah sebab datangnya musibah dan malapetaka. Iya, karena itu di masa sekarang ini masa harusnya orang-orang yang mengenal tauhid itu lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan tauhid. Orang-orang yang mengenal tauhid itu harusnya lebih berani lagi. Lebih berani. Orang-orang yang menyebarkan kebatilan saja berani, kok dia mengenal tauhid tidak berani menyebarkan tauhidnya? Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin dan mukminah. Baik. Saya kira cukup ini ya untuk poin yang kelima. Orang yang bertauhid berberkah dimanapun dia berada. Kemudian yang ketiga atau yang keenam. Salatu ahwalin yataqallabul abdu fiha. Tiga keadaan yang dikitari oleh seorang hamba. Jadi seorang hamba itu berada dalam tiga keadaan. Apa itu? Dia tidak lepas dari tiga keadaan. Kadang dia mendapatkan nikmat. Kadang dia telah tengah ditimpa ujian dan musibah. Atau dia kadang jatuh di dalam apa? Di dalam dosa. Ini tiga keadaan manusia. Allah yang menetapkannya. Ya, tidak ada yang bisa keluar darinya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami persiligantikan di tengah manusia. Dibuat bersiliganti. Datang ini, datang itu. Tidak ada seorang itu di satu keadaan. Iya. Satu keadaan. Pasti ada saja yang menimpanya dari musibah, ada kesedihan. Iya. Ada kesedihan dan seterusnya. Dan kadang dia jatuh di dalam kekeliruan. Jatuh di dalam kekeliruan. Ya, tapi subhanallah pada tiga keadaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan padanya tiga dari kaidah penghambaan. Yang dia selalu berbahagia di keadaan apapun. Di keadaan apapun. Dan ini keistimewaan orang yang beriman tidak diberikan kecuali untuk orang yang beriman saja, untuk orang yang bertauhid saja. Karena itu penulis sebutkan di sini, ini dari doa beliau untuk orang yang bertauhid. Semoga Allah wa ayyaja'alaka mimman idza u'tiya syakar. Engkau dijadikan dari orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza butliya sabar. Kalau diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfar. Dan kalau dia berdosa dia memohon ampun. Ya, tiga hal. Bain haulai asalat unwanus sa'ada. Karena tiga perkara ini merupakan lambang kebahagiaan. Unwan itu yang di depannya ya, pertandanya, lambangnya. Ya. Jadi kalau orang mau dapat lambang kebahagiaan, nah itu disebut dengan tiga hal ini. Ya. Telah syah di dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Kalau orang mau kagum, takjub ya akan sesuatu, takjublah terhadap perkara seorang mukmin itu. Bagaimana perkara seorang mukmin? Kata Nabi, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saya. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka dia dalam kebaikan. Dia ditimpa oleh kesusahan, musibah, petaka, maka dia bersabar, maka dalam kebaikan pula dia. Di segala keadaan dia dalam kebaikan. Dan penulis di sini menambahkan kondisi yang ketiga. Dia jatuh dalam dosa, dia beristighfar, dapat apa? Dapat kebaikan lagi. Jadi tiga hal. Ya. Seorang mukmin itu selalu berada di atas kebaikan dan kebaikan. Ya. Ketika dia diberi oleh Allah, dia bersyukur. Maka di dalam kesyukurannya, di dalam kesyukuran, dia berada di dalam sebuah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Ya, luar biasa syukur ini ya. Dari ibadah yang sangat besar, kesyukuran ini, di mana seorang hamba itu, ya, pada kondisi dia bersyukur, nikmatnya akan dilipat gandakan, akan ditambah, dijauhkan darinya dari musibah dan petaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi la syadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala ya Maha mengetahui siapa yang bersyukur, Maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba, dan sangat tahu siapa yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa Taala Alima, Maha mengetahui. Iya. Nah, ayat-ayat di pembahasan syukur ini sangat banyak sekali. Baik. Wa idza butliya sabar. Dan kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Ujian itu dalam kehidupan seorang yang bertauhid itu adalah bagian dari kehidupan. Iya, bagian dari kehidupan. Tidak ada yang bisa lepas darinya, terbebas darinya. Karena itu seorang harus memperbaiki cara memandang kehidupan dunia ini. Cara memandang kehidupan dunia ini. Iya. Kadang seorang apabila dia dapat nikmat baru dianggap dirinya, oh Allah memuliakan saya. Kalau dia dapat ujian, dia berkata, oh Allah menghinakan saya, atau saya sedang direndahkan. Iya. Dan ini bukan jalannya orang yang beriman. Orang yang beriman di segala keadaan dia tetap beribadah kepada Allah. Dapat nikmat, dia dalam ibadah syukur. Dapat ujian, dia ada kesabaran. Iya. Bahkan di ujian bukan cuma sabar saja, bisa menjadi syukur juga. Bisa menjadi syukur juga. Hanya saja manusia itu berjenjang dalam masalah dia menghadapi ujian dan cobaan. Iya. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fa al-amthal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian siapa yang semisal dengannya? para nabi yang paling berat cobaannya. Iya. Kemudian siapa yang semisal dengannya? Kemudian siapa yang semisal dengannya? Baik. Tapi bersama dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para nabi, "Wa kanu yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bir raha." Adalah para nabi itu, mereka sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kesenangan. Kalau kita dapat hal yang menyenangkan, oh Masya Allah, berseri-seri, gembira, bahagia, kan begitu ya? Ya. Tapi kalau dapat ujian, ya, mungkin satu kampung lihat semua, dia sedang bersedih. Kan begitu? Tapi para nabi tidak, subhanallah. Kalau dapat ujian, mereka malah bergembira dengan ujian. Ya. Karena itu kata para ulama, dalam ujian itu ada tiga jenjang ibadah. Jenjang yang pertama, ketika seorang kena ujian, yang pertama dia bersabar. Ya. Sabar itu apa? Sabar itu dia tahan jiwanya untuk tidak berkeluh kesah, tidak meledak. Dia tahan jiwanya, itu sabar. Jadi ketika dapat ujian ini, jiwa kadang tidak terima, ingin berontak. Tapi dengan kesabaran dibuat jiwanya ini tertahan. Itu namanya sabar. Ada jenjang di atasnya lagi, namanya jenjang ridha. Jenjang ridha, dia ridha akan ketentuan dan takdir Allah. Ini lebih tinggi. Lebih tinggi dari sisi mana? Kalau sabar tadi kan jiwa itu masih apa? Masih ada gejolak, kayak memberontak. Tapi kalau ridha tidak ada, jiwanya tenang. Dia ridha semua itu ketentuan dari Allah. Dia terima. Iya. Dia sudah pasrah di hal tersebut. Ini ridha di atasnya lagi. Di atasnya lagi itu namanya syukur. Ya, ini lebih daripada itu. Ya. Sudah jiwanya tenang, dia terima, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang perlu dipelajari ya, untuk sampai mengenal jenjang-jenjang ini, tingkatan-tingkatan ini perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Dan insyaallah taala kita ada materi. Ya, sebab ini ilmu ya, sebagiannya masuk dalam kewajiban. Seorang kan kalau kena musibah wajib dia bersabar. Kalau dia dapat nikmat, dia ada kewajiban dalam syukur. Maka ini namanya ilmu-ilmu masih terkait dengan kewajiban. Karena itu kita di program kuliah ini ada satu materi khusus untuk itu, kita akan kaji nanti. Kita ada namanya al-manzuma, apa, manzumatus sair ilallahi wad-daril akhirah, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita akan kaji di situ jenjang-jenjang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula seorang apabila terkena jatuh di dalam dosa, dia beristighfar. Beristighfar. Seorang mukmin itu ketika dia jatuh di dalam dosa, ya, dia tidak terus-menerus di dalam dosa tersebut. Ada keimanannya yang mengingatkannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka berbuat kekejian atau mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Karena orang yang berbuat dosa itu artinya dia mendzalimi siapa? Dirinya sendiri. Dosa yang dia lakukan dia sendiri akan menanggungnya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat salih, dia sendiri yang mendapatkannya. Siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang hamba pun. Iya. Baik. Jadi seorang mukmin itu apabila jatuh dalam dosa, berbuat kezaliman terhadap dirinya, dzakarullah. Kemudian mereka mengingat kepada Allah, mereka pun memohon ampun terhadap apa? Dosa-dosanya. Iya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus di atas dosa yang mereka kerjakan. Bahkan keimanan dari keindahannya, kadang dia seperti itu, jatuh di dalam dosa. Atau dosanya berulang lagi. Tapi dosa ini meninggalkan pada dirinya suatu kepedihan, suatu hal yang sangat pahit, yang membuat dirinya itu jera, jatuh di dalam dosa itu lagi. Ya, beda dengan orang yang tidak punya keimanan, dapat dosa gembira, senang melakukannya, berbahagia, berhasrat, akhirnya menjadi tabiatnya dosa itu, jauh dari hidayah. Nasallallah alafiyah. Beda dengan orang yang beriman. Ya, dengan keimanan dan ketakwaannya disebutkan dalam Al-Quran sifat mereka. Walladina ida innal ladina tattaqu idza massakum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kalau mereka dapat gangguan oleh syaitan, tadhakkaru, mereka langsung mengingat. Fa idahum mubsirun, begitu mengingat maka mereka pun orang-orang yang sangat tajam pandangannya. Dia sudah kenal, oh saya sudah pernah dikerjai oleh syaitan di sini, saya harus hati-hati. Ya, maka ini membuat dia semakin apa? Semakin di atas basirah untuk jauh dari apa? Jauh dari dosa. Karena itu kadang seorang mukmin jatuh di dalam dosa, maka di belakangnya ada hikmah Allah. Mungkin Allah menghendaki dia jatuh di dalam dosa supaya dia semakin dijauhkan dari dosa itu di kemudian hari. Semakin dijauhkan dari dosa tersebut di kemudian hari. Karena itu di kondisi apa saja seorang hamba itu dia selalu berada di atas kebaikan sepanjang dia pegang tiga hal ini. Dia punya kesabaran, pertama dia punya kesyukuran, kedua dia punya kesabaran, dan yang ketiga dia punya apa? Istighfar. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 8 itu ada beberapa muqaddimat, beberapa pendahuluan dari penulis rahimahullahu taala. Iya. Jadi kalau kita bahas isi buku ini sebenarnya ringkas. Penulis hanya ada doa, terus beberapa pendahuluan, kemudian penyebutan 4 kaidah. Penyebutan berapa? 4 kaidah. 4 kaidah ini, kaidah pertama ada hubungannya dengan kaidah kedua, ada hubungannya dengan kaidah yang ketiga. 3 kaidah pertama ini menghasilkan kaidah yang keempat. Iya. Menghasilkan kaidah yang keempat. Baik. Ini global dari isi buku yang kita akan kaji di sini. Baik. Di sini dikatakan muqaddimat muhimmah, beberapa pendahuluan penting. Kata penulis rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Saya poinkan 12 pembahasannya di halaman 10 sampai halaman 11. Iya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Al-masail al-hath ala ta'allum. Yang pertama, anjuran untuk belajar dan mengetahui. I'lam, bahasa penulis itu. I'lam. Teman dianjurkan kalimat i'lam dimulai dari awal. Sebagaimana Allah firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian istighfarlah engkau terhadap dosa-dosamu. Baik. Jadi ini yang pertama, anjuran untuk belajar dan memahami ilmu. Ini selalu diulangi oleh penulis. Karena itu beliau banyak bawakan kalimat i'lam. Ya, dalam Al-Quran kita memang dididik seperti itu ya, di berbagai tempat. Untuk ingatkan sesuatu disebutkan i'lam di depannya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan senda gurau dan seterusnya, sampai akhir ayat di surah Al-Hadid. Iya. Jadi ini memang supaya kita mempelajari, memahami. Jadi kalau di perintah dalami la ilaha illallah, ketahui, artinya kita perintah mendalami. Kita diperintah untuk mengetahui bahwa dunia adalah permainan dan senda gurau. Maka itu artinya kita hendaknya pelajari dunia itu apa. Ya, dan apa sebab-sebab yang menyebabkan kita itu bisa mengenal bahwa dunia ini permainan dan senda gurau. Jelas ya. Kadang kita baca ayat, baca hadis, dunia permainan senda gurau. Ya, masuk. Ya betul, di memori kita dunia permainan dan apa? Sendagoro. Tapi kenyataannya bagaimana? Wah, dunia cantik, bagus, kan begitu. Kenyataannya di yang dia lakukan. Nah, ini berarti dia hanya mengenal nama-nama saja, belum mengenal hakikat sesuatu. Maka ini perlu dipelajari, hakikat ini perlu dipelajari, perlu didalami, perlu didalami. Karena itu ada anjuran untuk selalu belajar, jangan sampai terputus dari ilmu dan mempelajari ilmu. Itu harus selalu kita tekankan dalam kehidupan. Dan ini penulis di berbagai tulisannya selalu seperti itu, agar supaya kita dalam putaran selalu mengingat akan pentingnya apa? Ya, belajar ilmu dan mempelajarinya. Arsyadakallahu li ta'atihi. Ini doa urusyd ala ta'ah. Beliau berdoa kelurusan jalan di atas ketaatan. Iya. Didoakan kelurusan jalan di atas ketaatan. Ibnu Rajab rahimahullahu taala membagi manusia itu menjadi tiga. Ada rasyidun, ada gawun, ada dallun. Ya, tiga jenis manusia dibagi oleh Ibnu Rajab. Apa yang pertama tadi? Rasyidun, yang kedua gawun, yang ketiga dallun. Rasyidun yang lurus, ini kata Ibnu Rajab, ini yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Menggabungkan antara ilmu dan apa? Amalan. Kalau gawun, ini orang yang kenal ilmu tapi dia tidak amalkan, makanya dia menyimpang. Itu yang disebut di dalam ayat, ya, di surah Al-A'raf. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal gawin. Bacakanlah kepadanya, ya, berita orang yang sampai, berita orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Lalu orang ini setelah sampai kepadanya ayat-ayat kami, dia menyimpang darinya, maka dia pun diikuti oleh syaitan, masuklah dia ke golongan al-gawun itu tadi. Iya, ini orang-orang yang menyimpang. Yang ketiga namanya abdallun. Abdallun ini dia beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, ya, bahwa kamu dulu membunuh, berbuat dosa di tengah kami, lalu kamu lari. Sekarang kamu datang ingin mendakwai saya, kata Fir'aun. Ya, maka Nabi Musa ketika itu berkata, fa'al tuha idan wa ana min ad-dallin. Saya buat dosa itu dulu dan saya waktu itu dari orang yang tersesat. Maksudnya di keadaan dia itu, Nabi Musa alaihi salam, beliau beramal tapi tanpa ilmu. Iya, maka ini tiga golongan. Ya, golongan yang pertama itulah yang terpuji. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang rasyidun. Karena itu para khulafa dikatakan khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Sebab mereka ini menggabungkan antara ilmu dan apa? Ilmu dan amalan. Dan ini penting, seorang ini berdoa kepada Allah selalu diberi rusyd. Itulah yang kita minta di surah Al-Fatihah. Ya kan? Setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan permohonan rusyd. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dari perbendaharaan yang dikatakan lebih baik dari perbendaharaan emas dan perak, Allahumma inni as'aluka tsabata 'alal amr wal azimata 'alal rusyd. Ya Allah, saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara dan kesungguhan di atas ar-rusyd. Ini rusyd yang kita bahas di sini. Ya, dalam doa yang panjangnya, dari doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah beliau mulai kemudian memberi doa, lalu beliau bawakan beberapa pendahuluan di sini. Insyaallah taala kita akan kaji di sesi berikutnya. Sekarang kita jeda dulu sampai jam 10.45. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.